نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin sekalian, para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan penjelasan terhadap kitab Nurul Yaqin karya Al-Allamah Al-Khudhari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu, sekitar 2 pekan yang lalu, telah kita baca penjelasan beliau tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Dan ini salah satu mukjizat beliau, dan ini peristiwa yang real terjadi, peristiwa pembelahan bulan. Nah, kemudian setelah itu orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy tetap tidak percaya, tetap tidak mengikuti dakwah Nabi, tidak menjawab dakwah Nabi, walaupun sudah dipenuhi keinginan mereka untuk ditampakkan ayat, ditampakkan ayat atau mukjizat, yaitu dibelahnya bulan, tapi mereka tetap tidak menjawab dakwah Nabi, tetap tidak beriman. Maka setelah itu mereka semakin memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau. Kita lihat di sini. Penulis mengatakan, "Wa kaifa yurjal khairu mimman qalu kama fi suratil Anfal." Bagaimana mungkin kita mengharapkan kebaikan terhadap orang-orang yang mereka mengatakan sebagaimana yang Allah abadikan di dalam surat Al-Anfal? Itu orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan, "Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama'i awitina bi'adzabin alim." Ya Allah, andaikan dia benar, andaikan Muhammad itu benar, maka turunkanlah kepada kami hujan batu dari langit, atau kalau tidak, turunkanlah kepada kami azab yang pedih. Surat Al-Anfal ayat 32. Ya, maka ini perkataan orang-orang yang ngeyelnya keterlaluan. Ya, ketika sudah terbukti mereka itu keliru, dan mereka sudah diajak baik-baik, mereka tetap ngeyel sambil mengatakan, andaikan Muhammad benar, ya Allah turunkan kepada kami hujan batu deh. Kalau memang dia benar, sebagai bukti bahwasanya dia benar. Kalau memang kami salah, kalau memang kami sesat, matikan kami sekarang. Ini kan perkataan orang yang ngeyel, sudah tidak memilah informasi, tidak memilah sesuatu dengan data, tidak memilah dengan bukti, tidak memilah dengan dalil, tapi dengan ngotot, ya, dengan ngotot-ngototan, ngeyel-ngeyelan. Tentu ini bukan argumen, ya. Seperti ini bukan argumen. Kalau kita disajikan informasi, diajak untuk melakukan sesuatu, didakwahi, maka kita pilih dengan data, kita pilih dengan dalil, dengan bukti. Benar enggak ajakan tersebut? Kalau ada dalilnya, ada buktinya, datanya benar, kita ikut. Kalau tidak ada dalilnya, kita enggak ikut. Itu harusnya demikian. Itu sikap orang yang rasional, orang yang akalnya sehat. Ya, bukan seperti ini. Kalau memang kami sesat, tolong ya Allah matikan saya sekarang. Itu bukan argumen. Maka kata penulis, kata Al-Allamah Al-Khudhari, orang yang ngomongnya seperti ini kayaknya kok susah untuk diharapkan kebaikan. Walam yaqulu in kana hadha huwal haqqu min indika fahdina ilaihi. Harusnya mereka mengatakan, andaikan Muhammad benar, andaikan ajaran yang dibawa oleh Muhammad itu benar, maka ya Allah berikanlah kami hidayah untuk bisa memahaminya. Harusnya demikian. Wa hadhihi sunnatun min sunanil anbiya. Namun perlu diketahui bahwasanya ini adalah sunnah atau kebiasaan yang terjadi kepada para nabi seluruhnya. Yaitu mereka ketika dakwah ya pasti ada yang nolak. Ini sunnah para nabi, ini artinya kebiasaan atau kejadian yang terjadi kepada seluruh nabi, tidak hanya beliau, tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan selalu ada yang menolak dakwah mereka. Akan selalu ada yang ngeyel. Akan selalu ada yang ngeyelnya keterlaluan. Akan selalu ada. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara mereka. Amin rabbil alamin. Wa idza ra'u minan wa idza ra'u min tullabil ayati inadan wa annahum yatlubunaha ta'ziran la yas'alunallaha in fadha hadhil ayati. Kata beliau ini pelajaran. Kalau orang-orang yang ngeyel tersebut meminta bukti, meminta mukjizat, ya, meminta keajaiban, tapi dalam mereka inadan, dalam mereka untuk menentang, dalam mereka untuk ngeyel. Wa annahum yatlubunaha ta'ziran, dan mereka meminta mukjizat atau keajaiban tersebut untuk menghukum orang-orang yang berdakwah, untuk mempermalukan mereka. Maka lais alunallaha in fadha hadhil ayah. Jangan berdoa kepada Allah untuk menjadikan atau mewujudkan ayat tersebut. Nah, jadi kalau orang-orang yang ngeyel ini minta macam-macam, maka jangan dipenuhi. Ini pelajarannya. Kita dakwah prinsipnya sampaikan, sampaikan dalil, sampaikan ayat, sampaikan hadis, sampaikan yang benar, diterima alhamdulillah. Enggak diterima enggak apa-apa. Ya, kalau prinsipnya adalah disampaikan dakwah kemudian enggak diterima, ya, ketika dakwah tidak diterima kita mewujudkan atau memberikan apa yang mereka minta, enggak ada habisnya. Ya, kita dakwah. Kemudian yang kita dakwahin enggak mau terima, kecuali harus melakukan A B C D. Saya akan terima dakwah kamu kalau kamu melakukan A, kalau kamu memberikan saya uang, kalau kamu melakukan B, kalau kamu mengecor jalan misalnya, kalau melakukan C, D dan seterusnya. Ya ini nggak usah diladeni, ini nggak usah dipenuhi, ya. Karena kalau dipenuhi nggak akan ada habisnya. Setelah A, B, C, D selesai dipenuhi, dia minta E, dia minta F, minta G dan seterusnya. Ya kata beliau pelajarannya lais alunallaha in fadha hadhil ayah, enggak perlu diladeni. Kaila yahilla biqaumihim alhalaku kama hasala li'adin wa thamuda wa ghairihim. Ya, jangan dipenuhi apa yang mereka minta tersebut. Tadi mereka minta, ya Allah kalau memang Muhammad benar turunkan kepada kami hujan batu. Nah, maka jangan dikatakan amin, jangan. Ya mudah-mudahan kamu dihujani batu. Mudah-mudahan kamu diazab, jangan. Karena andaikan itu terjadi, maka akan terjadi kebinasaan sebagaimana yang terjadi pada kaum Ad, kaum Tsamud dan kaum-kaum yang lainnya. Wa hadha huwal muradu min qaulihi ta'ala fi suratil Isra. Inilah yang Allah maksud dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba biha al-awwalun. Dan tidaklah ada yang mencegah kami untuk mewujudkan atau menjatuhkan ayat-ayat tersebut, untuk mewujudkan, menjadikan ayat-ayat tersebut, kecuali pasti karena mereka akan tetap kadzdzaba, akan mendustakannya. Jadi kalau setelah dibelah bulan mereka kok minta mukjizat yang lain, pasti setelah mukjizat lain ini diwujudkan, dijadikan, tetap akan didustakan. Tetap akan ngeyel. Tetap tidak akan beriman. Maka Allah tidak jadikan permintaan mereka tersebut. Surat Al-Isra ayat 59. Waqad hasala lil masihi alaihi salam annahu lama waqafa amama Herodes. Dan ini terjadi, ya, kasus seperti ini terjadi pada diri Nabi Isa alaihissalam. Ketika beliau berdiri di hadapan Herodes. Talaba minhu ayatan. Herodes minta kepada Nabi Isa sebuah mukjizat. Falam yujibhu ila talabihi. Maka Nabi Isa enggak mau menunjukkannya, enggak mau memenuhi permintaan Herodes tersebut. Falam mara'a dzalika sakhira minhu waraddahu ila aduwihi Bilatus. Ketika Herodes melihat kok permintaannya tidak dipenuhi oleh Nabi Isa, maka Herodes itu kesal kepada Nabi Isa, kemudian mengembalikan Nabi Isa kepada musuhnya yang namanya Pilatus atau Pilatus, ya kalau dalam bahasa kita Pilatus. Jadi Herodes dan Pilatus ini bermusuhan. Tapi mereka sama-sama tidak percaya kepada Nabi Isa, tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Isa. Ya, dakwahnya Nabi Isa dakwah tauhid, mengajak orang untuk menyembah Allah semata, meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Herodes dan Pilatus ini sama-sama musuhan tapi sama-sama juga memusuhi Nabi Isa. Nah, ketika pertama awalnya Nabi Isa ini ditahan oleh Pilatus. Ditahan oleh Pilatus. Kemudian Herodes minta, coba yang namanya Isa itu dihadapkan kepada saya. Mungkin apa yang dia sampaikan bikin saya percaya. Ya, penasaran, apa sih ajarannya Nabi Isa dan benar enggak sih? Ya, maka dihadapkan Nabi Isa di hadapan Herodes. Setelah disampaikan dakwah beliau, ya, ajaran beliau kepada Herodes, Herodes tetap tidak beriman. Dan tidak percaya bahwasanya Nabi Isa ini Nabi. Tidak percaya bahwasanya beliau membawa firman dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dikembalikan lagi kepada Pilatus. Ba'da'an kana ya'safu 'alaihi wa yatamanna liqa'ahu. Setelah sebelumnya sebelumnya Herodes ini ya'saf, ya. Minta maaf kepada Nabi Isa. Ya, maaf saya belum percaya dengan ajaran kamu. Ya, tapi saya tidak akan menghukum mati kamu. Jadi Herodes lebih baik, lebih sopan ya, daripada Pilatus. Kalau Pilatus kejam. Herodes tidak percaya dengan dakwahnya Nabi Isa, tapi tidak menghukum mati. Mohon maaf Nabi Isa, saya tidak percaya dengan ajaran kamu. Dan kamu juga tidak memenuhi permintaan saya untuk ditampilkan atau didatangkan sebuah mukjizat. Ya maka, ngapunten, saya kembalikan kamu ke Pilatus. Dan yataman aliqa'ahu, dan sebelumnya Herodes sangat ingin ketemu dengan Nabi Isa karena penasaran tadi. Wadzalika madzkurun fil ishahi ats-tsalitsi wal isrina min Injil Luqa. Dan cerita ini disebutkan di dalam ishah ats-tsalits, perjanjian yang ketiga atau ishah itu bab, ya, bab dalam Injil di bab yang ketiga. Atau Thalith wal Ishrin bab ke-23 dari Injil Luqa atau Injil Lukas. Nah, jadi intinya Nabi Isa diminta untuk menampilkan sebuah mukjizat, tapi beliau tidak mau. Karena beliau tahu, andaikan saya tampilkan pun, maka si Herodes tidak akan beriman. Ya, maka percuma. Ya, sehingga tidak perlu memenuhi keinginan-keinginan mereka. Ya, dakwah itu sampaikan apa yang benar, sampaikan dalil, diterima alhamdulillah, enggak diterima enggak apa-apa, ya enggak perlu memenuhi atau meladeni permintaan-permintaan mereka. Nah, kemudian di sini Al-Khudhari di sini kan mengutip kisah dari Injil. Ya, pertanyaannya boleh enggak seperti ini, ya, mengambil pelajaran dari ayat Injil. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan. Ahala ala hadzal injili min ajli iqamatil hujjati ala man yu'minuna bihi. Di sini penulis yaitu Al-Khudhari mengutip bagian ayat dari Injil dalam rangka iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah terhadap orang-orang yang beriman kepada Injil. Atau dengan kata lain, untuk membantah orang-orang Nasrani dengan menggunakan ayat Injil. Wala yu'minuna bil Qur'an, dan mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an. Ya, kalau orang Nasrani kita dalili dengan ayat Qur'an, ya enggak mungkin percaya, enggak mungkin terima. Lawang mereka enggak beriman dengan Al-Qur'an, mereka beriman dengan ayat Injil. Maka yang dilakukan oleh Al-Khudhari di sini adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah atau membantah orang-orang Nasrani dengan ayat mereka sendiri. Ya, bukan untuk mendukung tapi untuk membantah. Wala haraja, dan tidak mengapa. Ayatiyal insanu biddalili mimman la yumkinuhu radduhu. Tidak mengapa seseorang menampilkan dalil yang diimani oleh orang tersebut, diimani oleh lawan bicaranya, ya, yang tidak mungkin untuk dia bantah. Ya, kalau orang Nasrani kita bawakan dalil Injil, nggak mungkin dibantah. Ya, kalau kita bawakan ayat Quran, maka orang Nasrani yang mengatakan itu kan Quran, itu kan kitab kamu, bukan kitab saya, dibantah. Tapi kalau kita bawakan ayat Injil, maka dia tidak akan bantah. Ya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik, ya, hafizahullahu ta'ala. Dan beliau dipuji oleh para ulama sunnah, ya, Dr. Zakir Naik, itu membantah keyakinan agama-agama lain dengan ayat dari kitab suci mereka sendiri. Ya. Yang mana ayat-ayat dalam kitab suci mereka sendiri sebetulnya juga membantah apa yang mereka amalkan. Ya. Orang Nasrani dibantah sendiri oleh kitab Injil mereka. Amalan mereka dibantah sendiri oleh kitab Injil mereka tentang menduakan Allah, ya, tentang minum khamar, ya, tentang membuka aurat, itu dibantah dalam Injil sendiri sebetulnya. Semuanya dibantah. Injil itu juga mengajak kepada tauhid, mengajak untuk meninggalkan minum khamar, mengajak meninggalkan zina, mengajak untuk menutup aurat. Jadi seperti ini hukumnya boleh. Ya, seperti ini hukumnya boleh. Amma man dhahaba yutali'ul anajila lil ittila'i 'alaiha fa inna dhalika la yajuzu. Adapun orang yang sengaja menelaah Injil untuk ditelaah, maka seperti ini tidak boleh. Ya. Sekedar iseng, pengen tahu Injil itu gimana sih, pengen saya telaah, maka itu enggak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk membantah orang Nasrani, boleh. Membaca Injil untuk membantah orang Nasrani. Ya, membaca Taurat untuk membantah orang Yahudi. Aulil iqtida'i biha fahadha akbahu wa akbahu. Atau orang yang sengaja membuka Injil untuk mengikuti ajarannya, maka ini juga lebih parah lagi, akbah. Li'anna al-Qur'ana kafin an kulli syai'in. Karena Al-Qur'an itu sudah cukup dari kitab-kitab yang lain. Jadi perlu dirinci, ya, membuka Injil itu perlu dirinci. Kalau tujuannya untuk membantah orang Nasrani, hukumnya boleh. Tapi kalau tujuannya untuk iseng, untuk mempelajari, atau bahkan untuk mengikuti ajarannya, maka tidak diperbolehkan. Nah juga orang yang menggunakan ayat-ayat Injil untuk membantah Nasrani, ini gak semua orang bisa. Tapi tentunya orang yang sudah paham akidah yang benar, akidah Islam yang benar, sudah paham akidah Ahlussunnah, dengan dalil-dalilnya, dengan terperinci, dengan mendalam, dan dia sudah paham kebatilan akidah agama lain, baru dia boleh dia membuka Injil untuk membantah Nasrani. Ya, tidak semua orang bisa. Ya, kemudian Al-Khudhari mengatakan, "Walamma ra'al musyrikuna dha'fahum an muqawamatil muslimina bil burhani." Ketika orang-orang musyrikin memandang diri mereka itu lemah, enggak mampu untuk mengalahkan hujjah orang-orang Islam. Ya, enggak bisa berargumen. Ketika didakwahi oleh Rasulullah SAW, enggak bisa membantah argumennya. Mereka lemah dari sisi argumen, walaupun mereka kuat dari sisi otot. Ya. Dari segi fisik, otot kuat, tapi argumen lemah. Dan mereka tahu mereka di atas kebatilan. Tapi mereka enggak bisa bantah. Maka tahawwalu ila siyasatil quwwati. Mereka pun mengganti strategi mereka dengan strategi kekuatan. Ya, ketika otak sudah enggak mampu lagi, maka yang jalan adalah otot. Nah, inilah. Ini perilakunya orang-orang jahiliyah. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin kayak gini kelakuannya, ya. Ketika otaknya sudah enggak mampu lagi untuk berargumen, enggak punya argumen lagi, enggak punya dalil, enggak punya data, maka yang dimainkan adalah otot. Ya, cara-cara preman, cara-cara urakan. Maka orang-orang di zaman sekarang yang seperti itu enggak ada bedanya dengan orang-orang Quraisy. Allati ikhtaraha qaumu Ibrahim indama ajazu anhu. Yang ini juga dipilih dan dilakukan oleh kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika tidak mampu untuk membantah argumennya Nabi Ibrahim. Ketika diajak untuk bertauhid, Dan disampaikan dalil-dalil oleh Nabi Ibrahim, dalil ayat, dalil logika, dalil fitrah. Mereka gak bisa bantah. Akhirnya mereka main kekerasan, main anarki, main otot. Haitsu qalu, ketika kaumnya Nabi Ibrahim mengatakan harriquhu, bakar saja Nabi Ibrahim, wansuru alihatakum, dan minta tolonglah kepada tuhan-tuhan kalian. Ini kata kaumnya Nabi Ibrahim. Kalau kamu benar, nanti saya bakar kamu, silakan kamu minta tolong sama tuhan kamu, kata mereka. Artinya mereka main kekerasan. Dan ini kisah yang masyhur ya, tentang dibakarnya Nabi Ibrahim. Dan ini karena mereka enggak mampu untuk membantah argumen beliau. Kama fi suratil anbiya, sebagaimana ini diceritakan dalam surat Al-Anbiya. Amma haula'i fazdadu bil adza 'ala kulli man aslama raja'a saddihim an ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun bertambah mengganggu, memberikan gangguan-gangguan kepada semua orang yang masuk Islam, dan mereka berusaha untuk menjauhkan orang-orang tersebut agar tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menambah lagi mengganggu Rasulullah dengan cara-cara anarkis, cara-cara kekerasan. Dan mereka berusaha memurtadkan orang-orang yang sudah ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yatruku baban illa walajuhu, dan mereka tidak membiarkan satu pintu pun kecuali mereka masuki. Dan mereka tidak membiarkan satu celah pun untuk mengganggu Rasulullah, pasti akan digunakan. Kecuali pasti akan digunakan. Setiap celah, setiap kesempatan yang bisa digunakan untuk mengganggu Rasulullah dan kaumnya, pasti akan digunakan. Faqala alaihissalatu wassalam li ashabihi, maka Nabi pun bersabda kepada para sahabatnya, tafarraqu fil ardi fa innallaha sayajma'ukum. Silakan kalian berpencar di atas muka bumi, karena nanti Allah akan mengumpulkan kalian kembali. Ya, maka perhatikan ya, ketika kaum Quraisy itu sudah berusaha untuk negosiasi dengan Nabi, ya, meminta, bahkan minta toleransi, sampai meminta mukjizat, kemudian mereka tidak ada yang berhasil, maka akhirnya mereka main kekerasan, cara-cara anarkis, cara-cara preman, sehingga kaum muslimin semakin sengsara, semakin tersakiti, semakin terganggu. Sampai-sampai Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat beliau, untuk hijrah. Ya, berpencar di atas muka bumi artinya hijrah. Ya, nanti Allah akan satukan kalian kembali. Fasa'aluhu 'anil wijhati fa asyara ila al-habasyati. Kemudian para sahabat pun minta bimbingan Nabi, kami harus pergi kemana? Maka Nabi pun menunjuk ke arah Habasyah. Nah, inilah awal mula terjadinya hijrah ke Habasyah. Itu karena kaum musyrikin semakin mengganggu kaum muslimin dengan cara-cara kasar, cara-cara anarkis, sehingga kaum muslimin semakin sengsara. Maka Nabi pun perintahkan kaum muslimin, para sahabat mereka, para sahabat Nabi, untuk hijrah ke Habasyah. Sehingga inilah hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama adalah hijrah ke Habasyah, bukan ke Madinah. Hijrah itu secara atau dilihat dari sisi tujuannya ada dua. Ada dua kali. Yang pertama ke Habasyah, yang kedua ke Madinah. Ya. Ada hijrah pertama ke Habasyah, hijrah kedua ke Madinah. Namun dilihat dari sisi kejadiannya, hijrah itu tiga kali. Ke Habasyah dua kali, ke Madinah sekali. Jadi pertama ke Habasyah, kemudian setelah dianggap aman, kembali ke Mekah lagi. Ternyata di Mekah belum aman, masih diganggu. Akhirnya hijrah lagi ke Habasyah, hijrah yang kedua. Ya, jadi secara kejadiannya tiga kali. Pertama ke Habasyah, kedua ke Habasyah, ketiga baru ke Madinah. Dan perlu juga diketahui bahwasanya hijrah itu juga dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumnya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dilakukan juga oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya, hijrah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam itu ketika Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera, membuat kapal, yang mana nanti akan ada banjir, yang mana nanti kapal ini akan membawa mereka, Nabi Nuh dan kaumnya, ke tempat yang baru. Nah, ini kan hijrah. Hijrah secara istilah syar'i artinya al-intiqal, pindah min biladil kufri ila biladit tauhid. Hijrah itu pindah tempat dari negeri kufur ke negeri tauhid. Itu hijrah. Hijrah itu pindah tempat. Nabi Nuh pindah tempat dari tempatnya beliau semula, kemudian naik perahu ke tempat yang baru. Maka Nabi Nuh juga melakukan hijrah. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kita ketahui ya, Nabi Ibrahim juga melakukan hijrah. Jadi hijrah ini juga dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Dan di hijrah yang pertama ini, hijrah ke Habasyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut. Nabi tidak ikut. Karena Nabi perintahkan sebagian sahabat yang Nabi anggap mereka adalah orang-orang yang lemah, yang tidak punya keluarga di kalangan Quraisy, tidak punya pendukung. Kalau yang kaum muslimin yang masih punya keluarga di kalangan Quraisy masih mending, karena masih ada yang bela. Tapi yang tidak punya kerabat, tidak punya keluarga, tidak punya pembela, maka mereka dalam kondisi rentan. Ya. Karena zaman dahulu orang-orang Quraisy itu sangat fanatik golongan. Jadi kalau kabilah saya disakiti, ya maka saya akan bela gitu ya. Entah dia benar, entah dia salah, yang penting kalau kaum saya disakiti, saya akan membalas gitu. Fanatik golongan. Nah, sehingga orang-orang yang masih punya kerabat, masih punya pembela, lebih aman. Tapi yang enggak punya pembela, yang enggak punya kerabat, rentan. Karena enggak ada yang bela. Sehingga mereka-mereka inilah yang diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Dan Nabi tidak ikut. Ya, Nabi tidak ikut. Makanya hijrah itu pertama memang ke Habasyah. Tapi kalau hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama ya ke Madinah. Ya, hijrah Nabi. Nabinya Nabi ikut hijrah, maka ke Madinah. Tapi kalau hijrah kaum muslimin ya setelah Nabi diutus, yang pertama itu ke Habasyah. Kemudian kata beliau, Hijratul Habasyati al-ula, hijrah ke Habasyah yang pertama kali. Fa inda dzalika tajahhaza nasun lil khuruji min diyarihim wa amwalihim firaran bidinihim. Orang-orang pun yaitu kaum muslimin mempersiapkan diri untuk keluar dari negeri mereka, dan mereka juga mempersiapkan harta mereka untuk menyelamatkan agama mereka. Kama asyara alaihi salam, sebagaimana diisyaratkan dan dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi awwalu hijratin min Makkah, dan inilah hijrah yang pertama dari kota Mekah. Wa iddatu ashabiha 10 rijalin wa 5 niswatin. Dan orang yang hijrah ketika itu ada 15 orang. 10 laki-laki, 5 perempuan. Wahum, mereka adalah yang pertama Uthman bin Affan. Wa zaujuhu Ruqayyatu binatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan istri beliau yaitu Ruqayyah, Uthman bin Affan dan Ruqayyah. Ruqayyah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah itu anak Nabi. Jadi anak Nabi ikut hijrah. Wa Abu Salamah wa zaujuhu Ummu Salamah. Kemudian yang kedua, yang ketiga dan keempat adalah Abu Salamah dan istrinya yaitu Ummu Salamah. Wa akhuhu li ummihi Abu Sabrata ibnu Abi Rahnin wa zaujuhu Ummu Kalthum. Dan saudaranya Abu Salamah, saudara seibu, yaitu namanya Abu Sabrah bin Abi Rahn, dan istrinya yang namanya Ummu Kalthum. Wa Amir ibnu Rabi'ata wa zaujuhu Laila. Kemudian Amir bin Rabi'ah dan istrinya yang bernama Laila. Wa Abu Hudzaifata bin Utbata bin Rabi'ata wa zaujuhu Sahlah bintu Suhail. Kemudian Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah dan istrinya namanya Sahlah bintu Suhail. Kemudian Abdurrahman bin Auf kemudian Uthman ibnu Maz'un, kemudian Mus'ab bin Umair, kemudian Sahal ibnu al-Bayda, kemudian Zubair ibnu al-Awwam, wa julluhum min Quraisyin, dan mayoritas mereka dari suku Quraisy. Jadi tadi total ada 15 orang. Wa kana alaihim fi marwa ibnu Hisham Uthman ibnu Maz'un. Dan di antara mereka atau yang memimpin rombongan tersebut adalah Uthman ibn Maz'un, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hisham dalam kitab sirahnya, kitab sirah Ibn Hisham. Jadi kebiasaan Nabi kalau mengutus rombongan, maka Nabi mewasiatkan untuk menunjuk Amirus Safar, pemimpin safar. Dan di sini pemimpin safarnya adalah Uthman ibn Maz'un. Fasaru ala barakatillah, maka mereka pun berjalan di atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka hijrah dengan lancar. Walamma tahau ilal bahri istajaru safinatan. Ketika mereka sampai di pantai, mereka pun menyewa sebuah perahu. Awsalathum ila maqsadihim. Yang perahu ini menyampaikan kepada tujuan mereka, yaitu Habasyah. Jadi Habasyah itu ada di benua Afrika. Ya. Dahulu di benua Afrika, yaitu ada negeri Habasyah yang besar. Ya. Sebuah kerajaan yang besar, yang kuat. Ya. Dan Habasyah itu nama negeri, rajanya namanya Najasyi. Najasyi adalah julukan untuk Raja Habasyah. Najasyi bukan nama orang, tapi julukan, julukan bagi Raja Habasyah. Sebagaimana Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu julukan untuk Raja Mesir. Sebagaimana Kisra itu bukan nama, tapi Kisra itu julukan untuk Raja Persia. Dan juga Kaisar itu juga julukan untuk Raja Romawi. Nah, jadi Habasyah nama negerinya, Najasyi itu julukan untuk rajanya. Yang mana Raja Najasyi atau negeri Habasyah ini mayoritasnya beragama Kristen, beragama Nasrani. Namun mereka masih berada dalam agama Nasrani yang asli. Fa'aqamu aminina min adhan yalhaqu bihim minal musyrikina. Dan mereka pun sampai di negeri Habasyah dalam keadaan aman, aman dari gangguan orang-orang musyrikin. Walam yabqa ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa al-qalilu. Dan tidak ada yang menetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah kecuali sedikit saja. Jadi kebanyakan kaum muslimin ikut hijrah ke Habasyah, yang kuat-kuat, yang punya pembela itu tetap bersama Nabi di kota Mekah. Jadi ini kisah tentang hijrah ke Habasyah. Dan saya akan tambahkan lagi, kisah hijrah ke Habasyah ini dalam kitab Syarah Sittah Mawadi', karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, di tahun yang sama dengan hijrah ke Habasyah, mata Abu Talibin wa matat zaujatun Nabi Khadijah. Di tahun itu meninggal Abu Talib dan juga meninggal Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Meninggal dua orang yang sangat penting. Oleh karena itu tahun tersebut disebut dengan Amul Huzn, Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena dua orang yang penting. Pertama, ini dua orang yang sangat sayang kepada Nabi, paman beliau dan istri beliau. Yang kedua, dua orang adalah dua orang yang membela Nabi. Ya, Abu Talib walaupun belum masuk Islam, tapi membela ketika orang-orang Quraisy itu memusuhi dan mengganggu Nabi, Abu Talib membela. Demikian juga Khadijah, karena Khadijah juga salah satu orang yang dipandang di tengah orang-orang Quraisy. Ya. Abu Talib dan Khadijah meninggal di tahun itu. Maka tasallatul kufar alaihi ziyadatan. Maka orang-orang kafir setelah Abu Thalib bin Khadijah meninggal, mereka bertambah mengganggu dan menguasai kaum muslimin. Wa dayyaqu alaihi al-khanaqa. Dan mereka semakin menyempitkan gerak kaum muslimin. Ya, menyempitkan gerak Nabi dan para sahabatnya. Wa kanu min qablu qad hasaruhum fi syu'bi. Dan mereka, orang-orang musyrikin, itu memboikot kaum muslimin di celah-celah bukit. Jadi ketika itu, ketika Abu Thalib sudah meninggal, Khadijah meninggal, kaum muslimin didesak, diusir dari Mekah dan tinggal di celah-celah bukit. Ya, tidak tinggal di tengah kota. Dan mereka diboikot. Tidak boleh beli makanan, tidak boleh berjual beli, enggak boleh melakukan akad nikah, enggak boleh utang piutang. Intinya enggak boleh interaksi. Ya. Kalau jenengan nanti ke Mekah itu ada dioramanya, ya, ada apa namanya, semacam miniaturnya. Bagaimana ketika kaum musyrikin Mekah itu memboikot kaum muslim. Jadi di gunung, ya, kaum muslimin itu tinggal di gunung-gunung ini. Kemudian orang-orang musyrikin membuat blokade dengan batu-batu sehingga enggak bisa ke Mekah. Akibatnya kaum muslimin dalam keadaan kelaparan yang sangat parah. Ya, mereka sakit, mereka lapar, mereka haus dalam kondisi lemah. Kita tidak terbayangkan bagaimana susahnya mereka ketika itu. Kemudian orang-orang Quraisy pun menulis sahifah, menulis pengumuman yang ditempel di Ka'bah. Ya. Yang pengumumannya isinya perintah kepada seluruh penduduk Mekah untuk melakukan blokade, boikot. Gak boleh ada yang bermuamalah dengan orang-orang Islam di Syi'ab, di gunung itu. Kalau ada maka nanti akan dihukum. Ya. Ditaruh pengumuman di Ka'bah. Walamma ishtadda adzahum 'ala ar-rasul wa dayaquhu. Ketika kondisi kaum muslimin sudah semakin parah, semakin sengsara, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah tadi. Li'anna fiha malikan wa huwa an-Najasyiyyu la yudlimu ahadan indahu. Karena di negeri Habasyah ada seorang raja Najasyi yang namanya adalah Ashamah. Raja Najasyi namanya Ashamah. Najasyi itu julukan tadi. Nama rajanya Ashamah. Alif, Sad, Ha, kemudian Mim, Tak Marbutoh. Ashamah. Yang dia berkomitmen tidak akan menzalimi siapapun yang ada di negerinya, walaupun beda agama. Wahuwa Nasraniyun Idzaka. Dan dia ketika itu agamanya Nasrani. Maka singkat cerita, tadi orang-orang yang hijrah pun 15 orang itu hijrah ke Habasyah dan sampai di Habasyah dan dilindungi oleh Raja Najasyi. Dan tidak selesai sampai situ. Warsalat Quraisyun ila Najasyi bihadaya wa mughriyat. Orang-orang Quraisy mengejar rombongan yang hijrah ke Habasyah ini, dikejar supaya bisa ditangkap lagi, dikembalikan ke Mekah. Dikejar sampai Habasyah. Dan orang-orang Quraisy membawa hadaya, hadiah-hadiah, dan juga mughriyat, dan juga berbagai macam rayuan-rayuan, ya, dikasih hadiah, dikasih wanita, ya, ditampilkan apa namanya tari-tarian macam-macam untuk merayu Ashamah agar mengembalikan 15 orang ini ke Mekah untuk bisa ditangkap. Maka mereka mengatakan yaquluna haula'i mariquna syariduna minna raddahum alaina. Wahai Raja Ashamah. Mereka-mereka ini 15 orang ini adalah orang-orang yang mariqun. Orang-orang ekstremis, ya, dalam bahasa kita. Syaridu, mereka orang-orang yang membelot dari kami, maka kembalikan kepada kami. Ini bahasa-bahasa yang tidak asing bagi kita, ya. Sampai sekarang masih dipakai ini, menuduh orang-orang baik dengan ekstremis, yang mereka membelot macam-macam. Namun fa'aba ayyaruddahum alaihim. Raja Najasyi atau Ashamah tadi enggak mau mengembalikan 15 orang yang hijrah kepada beliau. Fakadzdzaballahu dzannal musyrikina wa adat rusuluhum khaibin. Maka Allah pun mendustakan sangkaan mereka dan mereka pun pulang kembali ke Mekah dalam keadaan tangan kosong, enggak berhasil. Orang-orang Quraisy yang mengejar tadi enggak berhasil untuk mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Wastamarra an-Najasyyu fi himayatil muslimina indahu ila an qayyadallahu al-faraja. Dan Raja Najasyi atau Raja Ashamah tadi pun terus menerus melindungi kaum muslimin di negeri Habasyah sampai Allah Ta'ala memberikan solusi atau jalan keluar. Ya, ini kisah hijrah ke Habasyah. Ya, dan nanti ada hijrah yang kedua. Ya, ini hijrah yang pertama ke Habasyah. Nanti ada hijrah yang kedua. Ya, setelah disangka Mekah itu aman, disangka Rasulullah dan kaum musyrikin sudah melakukan perjanjian damai, orang-orang di Habasyah ini pun balik lagi ke Mekah. Ternyata itu kabar hoaks, kabar burung. Ternyata tidak terjadi perjanjian damai, tidak terjadi apa-apa, tetap masih dalam keadaan seperti semula, masih diganggu, masih sengsara, akhirnya hijrah lagi ke Habasyah. Nanti akan disebutkan di sini. Ya. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dan ibrah yang bisa membuahkan amalan soleh bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.